إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله وهي أمة الإسلام همبا الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan menjadikan kita terlahir di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah suatu hal yang sia-sia. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita, minha diantaranya rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan bukanlah tidak memiliki pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semua itu memiliki tujuan yang besar, yaitu penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jin dan manusia merupakan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan minan nur, dari cahaya. Jin Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari nar, dari an-nar, dari api. Dan manusia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari at-tin, dari tanah atau saripati tanah. Dan seluruh hewan yang ada di daratan ataupun yang ada di udara dan juga yang berada di lautan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari air. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jin dan manusia diperintahkan di dalam agama ini untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah, dan untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala serta mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syaikhul Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam al-fatawa wal-maqolat, di dalam al-fatawa dan al-maqolat, ketika menjelaskan Suratul An'am ayat 112, beliau menyebutkan bahwa wasyayatinu minal jin, dan syaitan-syaitan itu termasuk bagian dari bangsa jin. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, wasyaitanu huwa abul jin, dan syaitan itu adalah bapak jin. Inda jumu' min ahli ilm, min ahli ilm, disebutkan oleh mayoritas para ulama alaihim rahmatullah, sehingga disebutkan oleh para ulama, mereka menjelaskan bahwa jin itu dikelompokkan ke dalam dua pengelompokan. Yang pertama, bimanzilatil adamiyin, yang pertama pola hidup mereka seperti manusia, dan yang kedua bimanzilatir rih, pola hidup mereka seperti angin. Pengelompokan yang pertama, bimanzilatil adamiyin, pola hidup mereka seperti manusia, yaitu yakuluna wa yashrabun, mereka makan dan minum seperti manusia, yahyauna wa yamutun, mereka menjalani kehidupan dan mengalami kematian seperti manusia, bahkan yatawalladun, mereka memiliki keturunan. Dan bahkan disebutkan dalam sebagian penjelasan bahwa jin itu ada yang muslim dan ada yang non muslim, ada ahlu sunnah dan juga ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram lil Imam al-Amir As-Sun'ani rahmatullahi alaih, beliau menjelaskan bahwa jin itu mereka juga memiliki hewan ternak sebagaimana manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Kemudian pengelompokan yang kedua, bimanzilatirri, pola hidup mereka seperti angin. Inilah yang di Jaziratul Mulk, di semenanjung para raja ini, di tanah Maluku ini, yang disebut dengan angin-angin. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jin dan manusia, mereka sudah seharusnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jin dan manusia yang beragama Islam, sudah selayaknya mereka berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jin yang beriman dan manusia yang beriman, sudah sepatutnya mereka berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah seharusnya mereka menjauhi buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengutip perkataan tabi'iyun masyhur, seorang tabi'in yang terkenal bernama Al-Imam Al-Hasanul Basri rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Beliau mengatakan, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amala, wa innal munafiqa asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amala. Sesungguhnya orang yang beriman itu berbaik sangka kepada Rabbnya, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan soleh yang dia lakukan menjadi baik. Dan sesungguhnya orang munafik itu berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perbuatan yang dia lakukan pun menjadi jelek. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ketika engkau melihat saudara dan saudarimu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk kenikmatan yang diberikan kepadanya, maka hendaknya engkau mendoakan dirinya dan juga engkau berdoa untuk dirimu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam silsilah al-liqa al-shahri Ibn Utsaimin rahmatullahi alaih, al-shaykh Ibn Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau mengajarkan satu doa yang dapat menghalangi kecemburuan yang mungkin akan muncul dari dalam dirimu apabila engkau melihat kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Doa itu adalah Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Allahumma zidhu, ya Allah, tambahkanlah kenikmatan kepadanya sesuai dengan kehendakmu, dan berikanlah kenikmatan untukku melebihi kenikmatan yang diberikan kepadanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, contoh buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengujimu dengan suatu penderitaan, engkau merasa bahwa penderitaan yang menimpa dirimu, penderitaan yang sedang engkau alami, lebih besar dari penderitaan orang lain. Bukankah para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka telah melewati berbagai jenis penderitaan di dalam kehidupan mereka dan juga di dalam kehidupan beragama mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, cermatilah bimbingan para ulama alaihim rahmatullah. Qultu ma qultu wastaghfirullah al-azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. Ibadah apapun yang dilakukan di dalam Islam haruslah mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibimbingkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Sehingga ibadah yang kita lakukan haruslah didasari dengan kesungguh-sungguhan dan dilandasi dengan ketekunan, di antaranya kesungguh-sungguhan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau mengutip perkataan tabi'iyun masyhur, perkataan seorang tabi'in yang terkenal bernama Imam Mutarrifun rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Yaqulu Allahumma taqabbal minni salata yawmin, Allahumma taqabbal minni sawma yawmin, اللهم اكتب لي حسنة ثم يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الإمام مطرف رحمة الله عليه, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, terimalah dari diriku salat pada hari ini. Wahai Allah, terimalah dari diriku puasa pada hari ini. Wahai Allah, tetapkanlah, tulislah dan jadikanlah semua itu sebagai kebaikan bagiku. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan soleh dari orang-orang yang bertakwa. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-khulasah, sebagai kesimpulan di dalam bab ini, sudah seharusnya kita sebagai umat Islam untuk mempelajari agama ini dengan bimbingan yang terbaik dan bimbingan yang benar sebagaimana yang telah dirincikan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Waffaqanallahu jami'an lima yuhibbuhullahu wa yardha. Aqimish shalah.